inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sehubungan dengan merebaknya virus corona bahkan sampai di tanah air kita, AA menghimbau kepada jamaah dan masyarakat untuk tetap tenang. Jangan panik, karena panik tidak menyelesaikan masalah. Jangan menganggap remeh dan juga jangan berlebihan dalam rasa takut sehingga kita merusak akidah sendiri. Kita lebih takut kepada virus daripada mengingat perlindungan Allah, lebih sibuk dengan syariat duniawi sampai melupakan pertolongan Allah. Kita yang mengaku beriman seyogianya yakin bahwa virus ini adalah ciptaan Allah, dalam genggaman Allah, tidak bisa membawa bahaya bagi siapapun tanpa izin Allah, sehingga kita lebih fokus, gigih, berlindung dan berharap pertolongan Allah. Berikut ini adalah caranya. 1. Mari kita perbanyak tobat dan menjauhi maksiat, karena dosa-dosalah yang bisa mengundang bencana dan Allah melindungi orang-orang yang tobat serta mensucikan diri. 2. Mari kita tingkatkan taat kita. Perbanyak munajat kepada Allah dengan doa-doa yang dicontohkan Rasul, karena doa bisa mengubah dari satu takdir ke takdir lain. 3. Marilah kita tebar manfaat sehingga banyak sedekah, banyak orang yang kita beri makan, banyak yang ditolong, karena sedekah penolak bala dan menolong orang akan mendatangkan pertolongan Allah. Di samping itu, mari kita sempurnakan syariatnya, sunatullahnya, cari informasi yang benar, akurat, lengkap tentang penyebaran virus ini sehingga kita bisa bertindak dengan benar. Jauhi kepanikan yang membuat kita bertindak salah. Saudaraku sekalian, disiplinlah untuk mematuhi perintah Allah dan syariat duniawi ini. Jaga pikiran agar tidak stres yang mengurangi daya tahan tubuh. Tetap berolahraga dengan baik dan sibuk juga menjaga makanan yang halalan thayyiban serta pergaulan yang terjaga. Semoga Allah yang Maha menyaksikan melindungi kita karena kita menyempurnakan syariat lahir batin ini. Dan hati-hati, jangan pernah bersandar kepada ikhtiar, tapi bersandar hanyalah kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai pelindung dan penolong kita. Semoga Allah yang Maha mendengar melindungi kita dari bala musibah ini serta mengangkat derajat, mengangkat musibah ini dan menggantikannya dengan hikmah, agar lebih banyak orang yang beriman dijauhkan dari segala ketakaburan dan dimudahkan untuk lebih taat kepada Allah dan tawakal. Amin ya rabbal alamin.